Tuhan, tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat ternantiku akan rahmatmu. Ku imbasi jalan yang berliku, penuh lapisan dan harus ku takutkan. Merantai jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku tuk hanyut lagi. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku. Saat bilang kau terima ampunanku, terangi dengan cahaya hikmahmu. Hikmahmu.